إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin sidang jamaah Jumat hafizani wa hafizakumullah jami'an. Waktu berjalan begitu cepat yang merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat, sehingga dengan cepatnya waktu berlalu maka tidak terasa pada hari ini kita telah memasuki hari yang ke-26 di bulan Ramadan, sehingga solat Jumat yang kita tegakkan ini merupakan Jumat yang terakhir dari bulan Ramadan. Sehingga tidak lama lagi kita akan berpisah dengan satu bulan yang sangat kita nanti-nantikan. Kita akan berpisah dengan satu bulan yang Allah Azza wa Jal telah memberikan pada bulan tersebut sekian banyak keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak berikan kepada bulan-bulan yang lainnya. Maka nasihat untuk saya pribadi dan kepada segenap kaum muslimin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya untuk memperbaiki dan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal pada hari-hari yang tersisa di bulan Ramadan ini, dan kita memperbaiki ibadah kita dengan harapan pada akhir di bulan Ramadan yang kita menutupnya dengan kebaikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat ibadah Ramadan kita menjadi baik secara menyeluruh. Innamal a'malu bil khawatim, karena sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah kali ini saya akan membacakan beberapa kalam dari para ulama kita ahli sunnati wal jamaah ketika mereka memberikan nasaih wal mawa'id, taujihat, nasihat-nasihat dan arahan-arahan yang harus diperhatikan bagi seorang muslim pada saat mereka berada di penghujung bulan Ramadan, dengan harapan ketika kita membaca apa yang mereka nasihatkan itu akan mengubah dan memperbaiki nilai ibadah kita yang kita kerjakan pada akhir-akhir di bulan Ramadan. Yang pertama kali yang akan kita sebutkan adalah ucapan Al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, Abu al-Faraj Abdurrahman Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, yang beliau sebutkan dalam kitabnya Bustanul Wa'idhin Wariyadi Wariyadu As-Sami'in. Beliau menyebutkan ucapan yang sangat panjang, namun kita akan meringkas beberapa ucapan yang kita nukil dari beliau rahimahullahu ta'ala. Walaupun pada intinya beliau hendak menjelaskan kepada kita begitu mulianya bulan Ramadan. Beliau mempermisalkan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lainnya. Itu seperti ibaratnya Nabi Yusuf alaihi salam bersama saudara-saudaranya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Asyuhur al-ithna asyara kamathali awladi Ya'quba alaihi salam. Bulan-bulan yang berjumlah 12 bulan itu seperti putra-putranya Ya'qub alaihi salam. Karena Ya'qub beliau memiliki 12 anak, salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Wa syahru Ramadan baina syuhur ka Yusuf baina ikhwatihi. Dan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya itu seperti Nabi Yusuf di antara saudara-saudara yang lainnya. Fakama anna Yusufa ahab fakana fakama anna Yusufa ahabbul aulad ila Ya'qub alaihi salam, kadzalika Ramadan ahabbu syuhuri ila allamil ghuyub. Maka sebagaimana Nabi Yusuf alaihi salam merupakan anak yang paling dicintai oleh Nabi Ya'qub alaihi salam, maka demikian pula bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Ja'a ikhwatu Yusuf mu'tamidina alaihi fi syaddil khalal wa izahatil ilal. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam setelah beberapa waktu beliau pun menjadi pejabat di suatu kerajaan di Mesir. Setelah kejadian beberapa tahun Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu Nabi Yusuf dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan memiliki kedudukan di suatu kerajaan di negara Mesir. Maka tatkala Nabi Ya'qub dan saudara dan anak-anaknya atau putra-putranya dan yang berada di wilayah beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musim paceklik, maka saudara-saudara Nabi Yusuf yang berjumlah 11 orang datang pergi ke Mesir dengan mengharap kepada Nabi Yusuf alaihi salam untuk memberikan kecukupan hidup dan menghilangkan kesusahan yang mereka rasakan. Ba'da an kanu ashabal khataya wazzalal, padahal dahulu saudara-saudara Nabi Yusuf ini adalah orang yang pernah berbuat kesalahan dan kekeliruan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Fa ahsana lahumul inzal wa aslaha lahumul ahwal. Akan tetapi Nabi Yusuf alaihi salam dengan kebaikan akhlak yang beliau miliki, maka beliau pun tetap memberikan kebaikan di dalam menjamu tamu saudara-saudaranya yang datang. Bahkan Nabi Yusuf memperbaiki keadaan yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Wa at'amahum bil ju'i wa adina lahum fir ruju'. Nabi Yusuf alaihi salam memberikan makan kepada saudara-saudaranya yang padahal dahulu pernah melakukan kedzaliman kepada Nabi Yusuf sendiri. Dan Nabi Yusuf alaihi salam pun memberikan izin kepada orang-orang tersebut, saudara-saudaranya, untuk kembali ke wilayah kampungnya. Fashaddal wahid khalala ahad ashara. Maka satu orang Nabi Yusuf alaihi salam mampu menghilangkan kesusahan yang dirasakan oleh 11 orang. Kadzalika syahrul ramadan, maka demikian pula satu bulan Ramadan. Narju an natalafa fihi ma farratna fi sya'iri syuhur. Kita mengharap pada bulan Ramadan ini akan menutupi segala bentuk apa yang kita telah terlantarkan di bulan-bulan yang lainnya, dari melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, dan pelanggaran-pelanggaran syariat yang lainnya. Wa nuslihu fihi fasidal umur wa yukhtamu lana bil farhi wassurur. Sehingga dengan bulan Ramadan kita akan memperbaiki apa yang dahulu kita rusak di bulan-bulan selain Ramadan, sehingga pada bulan Ramadan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, dan kesenangan tatkala kita telah mempersembahkan dengan sebaik-baiknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini isyarat dari beliau rahimahullahu taala bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Bulan Ramadan merupakan bulan yang tidak sepantasnya bagi seorang muslim menjadikannya itu seperti bulan-bulan yang lainnya. Kalaulah bulan-bulan yang lainnya dipenuhi hari-harinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia menjadikan bulan Ramadan seperti bulan-bulan yang lainnya. Jadikanlah bulan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf alaihi salam tatkala menghilangkan kesusahan yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Maka demikian pula kita mengharapkan bulan Ramadan yang kita berada di dalamnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan, menghilangkan seluruh dosa-dosa yang telah kita lakukan baik di bulan Ramadan itu sendiri ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Kemudian Ibnu Zawzi rahimahullahu taala melanjutkan dan mengatakan wa isyaratun ukhra. Ada isyarat yang lainnya yang juga mirip permisalan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Irtadda Ya'qub lama wajada riha Yusufa basiran ba'da wasara ba'da dha'ifi qawiyan wa ba'da al-'ama basiran. وكذلك العاصي اذا شم روائح رمضان يصير ان شاء الله مغفورا. Beliau rahimahullah mengatakan Nabi Ya'qub alaihi salam ketika beliau berangkat ke Mesir untuk berjumpa dengan putranya Yusuf alaihi salam, belum bertemu dengan putranya, Nabi Ya'qub alaihi salam telah mencium aroma tubuh Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga dengan menciumnya aroma tubuh Nabi Yusuf, maka Nabi Ya'qub alaihi salam yang dahulunya buta maka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau bisa melihat. Dengan mencium aroma tubuh Nabi Yusuf alaihi salam, maka Nabi Ya'qub alaihi salam yang dahulunya lemah tidak mampu berjalan sehingga beliau berubah menjadi seorang yang kuat. Maka demikian pula bulan Ramadan, tatkala seorang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang buta matanya, buta telinganya, buta hatinya, maka dia akan berubah menjadi seseorang yang baik. Matanya akan digunakan dengan kebaikan, kalbunya akan digunakan untuk kebaikan tatkala dia mencium aroma harum dari bulan Ramadan. Dan insyaallah kata beliau, tatkala dia memperbaiki keadaannya ini, maka dia akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia keluar dari bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa mulianya bulan Ramadan. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingatkan nasihat kepada saya pribadi dan kepada kaum muslimin secara umum. Mari kita manfaatkan dari apa yang tersisa dari hari-hari bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jal, dengan harapan agar kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan, thumma salakha minha wa la yughfar lahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka seorang hamba dari kalangan laki-laki maupun wanita yang apabila dalam keadaan dia memasuki atau bulan Ramadan datang kepadanya dan dia mendapati bulan Ramadan dalam keadaan bulan Ramadan lewat habis masanya dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking begitu besarnya pintu taubat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala buka, sehingga apabila di antara hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui bulan Ramadan telah lewat, bulan Ramadan telah berlalu dalam keadaan dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan orang-orang yang merugi, orang-orang yang celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para ulama mereka memberikan nasihat bagi kaum muslim, untuk kaum muslimin agar selalu semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, lebih terkhusus lagi adalah pada hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Kaum muslimin, ikhwanana fid din rahimani wa rahimakumullah, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menyebutkan rahimahullahu taala mengatakan, ahlul istiqamah fi nihayatihim ashaddu ijtihadan minhum fi bidayatihim. Orang-orang yang mereka istiqamah adalah tatkala mereka di penghujung suatu ibadah, termasuk adalah di bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang lebih bersemangat dibandingkan mereka yang tatkala berada di awal ibadah. Orang yang istiqamah, orang yang berjalan lurus adalah orang-orang yang tatkala mereka sebentar lagi akan melewati dan dilalui oleh bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan akan berlalu darinya, maka orang istiqamah, orang yang berjalan lurus itu akan lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dia tatkala berada di awal bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala juga menyebutkan sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau rahimahullahu taala mengatakan, ibadallah, inna syahr Ramadan qad azima 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa al-qalil. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bulan Ramadan itu pasti dan pasti akan meninggalkan kita dan tidak ada yang tersisa terkecuali sedikit dari apa yang kita miliki dari bulan Ramadan. Faman minkum ahsana fihi fa alayhi at-tamam wa man farrata fa yakhtimuhu bil husna fal 'amalu bil khitam. Maka barang siapa yang mereka di dalam bulan Ramadan telah melakukan kebaikan, maka hendaklah dia menyempurnakan kebaikan tersebut sampai dia melalui bulan Ramadan. Namun barang siapa yang menelantarkan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berusaha untuk menutup bulan Ramadan dengan kebaikan, karena sesungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Apabila akhirnya itu baik, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan tersebut sebagai amalan yang baik. Sehingga kalau seandainya di antara kita telah menelantarkan apa yang telah lewat dari hari-hari di bulan Ramadan, maka perbaikilah apa yang tersisa dari hari-hari di bulan Ramadan tersebut dengan harapan yang terakhir kita baikkan keadaan kita di akhir bulan Ramadan itu akan menjadi sebab Allah Azza wa Jal akan merubah, akan menjadikan baik pula hari-hari yang telah kita lewati dari bulan Ramadan. Fastaghnimu minhu bima baqiya minal layali yasirati wal ayyam, maka manfaatkanlah dari bulan Ramadan apa yang tersisa dari malam-malam sedikit ataupun siangnya. Wastaudi'uhu amalan salihan, dan ucapkanlah, sampaikanlah dengan ucapan perpisahan dengan bulan Ramadan, yaitu dengan amalan saleh. Yashhadu lakum bihi indal malikil alim, yang amalan saleh tersebut akan menjadi saksi untuk kalian, bagi kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha penguasa dan mengetahui seluruh alam semesta. Wa waddi'uhu 'inda firaqihi bi azka tahiyatin wa salamin, dan sampaikanlah ucapan pelepasan ke dengan bulan Ramadan tatkala kalian berpisah dengan bulan Ramadan dengan sesuci-suci penghormatan dan sebaik-baik salam, yaitu dengan amalan-amalan saleh. Dari bertaubat kepada Allah, dari kembali kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang sedikit yang tersisa di malam hari ataupun di siang hari dari bulan Ramadan. Demikian pula Al-Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau juga memberikan nasihat kepada kita semuanya sebagaimana yang disebutkan dalam majalis syahri Ramadan. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, ikhwati ikhtamu syahr ramadan bitaubati ilallahi min ma'asih, wahai saudara-saudaraku, tutuplah bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat yang telah kita lakukan. Wal inabati ilaihi bi fi'li ma yurdih, dan tutuplah bulan Ramadan dengan engkau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan amalan-amalan yang akan menjadikan Allah ridha kepada kita. Fa innal insana la yakhlu minal khata wa taqsir, karena sesungguhnya manusia itu tidak akan terlepas dari kesalahan dan dari sifat mengurang-urangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu bani adam khata wa khairul khata'ina tawwabun, karena sesungguhnya seluruh anak cucu Adam pasti akan melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hasallahu fi kitabih wa hasan nabi sallallahu alaihi wasallam fi khitabih ala istighfarillahi taala wa taubati ilaihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada umatnya di dalam sabda-sabdanya untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan dari kalam ulama yang kita sebutkan ini memperbaiki kondisi kita dan memberikan azam kepada kita, tekad yang penuh dengan usaha dan keseriusan untuk memanfaatkan apa yang tersisa dari sedikit dari hari-hari yang terakhir di bulan Ramadan ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man ittaba'a hudah ila yaumiddin, amma ba'd. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kita akan menyebutkan kalam Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala yang terkait, masih terkait dengan apa yang harus diperhatikan bagi seorang muslim di hari-hari yang terakhir dan terlebih lagi mungkin dia melewati bulan Ramadan. Maka beliau hafizahullah ta'ala memberikan nasihat kepada kita untuk selalu dan terus melanjutkan untuk beramal soleh meskipun bulan Ramadan telah berlalu. Dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim yang hanya bersemangat ketika hanya pada bulan Ramadan, namun tatkala di bulan-bulan yang lainnya, maka dia kembali terjatuh dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, beliau hafizahullah taala menasihatkan kepada kita untuk terus melanjutkan amal ibadah kita meskipun bulan Ramadan mungkin telah berlalu. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, qila li ba'd as-salaf, dikatakan kepada sebahagian para ulama as-salaf, inna qauman yajtahiduna fi Ramadan fa idan taha syahr Ramadan adu ila dzunubi wal ma'asi. Dikatakan kepada salah seorang dari ulama as-salaf, dikatakan kepada dia, sesungguhnya ada suatu kaum yang dia semangat bersungguh-sungguh di dalam ibadah di bulan Ramadan, namun apabila bulan Ramadan telah usai, maka dia kembali melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama salaf tersebut mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi syahri Ramadan. Sebaik-baik kaum, sebaik-baik orang adalah mereka yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala terkecuali hanya di bulan Ramadan saja. Sejelek-jelek orang adalah yang mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan. Apabila di bulan Ramadan, maka dia semangat di dalam salatnya, yang dahulu mungkin dia tidak pernah salat, maka dia salat tatkala di bulan Ramadan. Tatkala mungkin di luar Ramadan dia selalu bermaksiat kepada Allah, hari-harinya dipenuhi dengan perbuatan dosa, maka di bulan Ramadan maka dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Namun tatkala bulan Ramadan telah pergi, maka dia kembali menjadi orang yang kebiasaannya adalah berlaku berbuat dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut adalah orang-orang yang paling jelek. Seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terkecuali hanya di bulan Ramadan. Sehingga seorang muslim yang hakiki, seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka meskipun bulan Ramadan mungkin telah berlalu baginya, maka dia tetap melanjutkan dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang lainnya yang harus dia tunaikan di bulan Ramadan, di bulan selain bulan Ramadan. Di dalam kesempatan yang lainnya, di salah satu khutbah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala, beliau mengatakan, ibadallah, la in intaha syahr Ramadan fa inna haqqallahi la yantahi illa bil maut wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya bulan Ramadan telah berlalu, maka ketahuilah sesungguhnya hak-hak Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah berhenti terkecuali dengan kematian. Meskipun bulan Ramadan telah berlalu, telah lewat, maka kita selaku seorang muslim masih memiliki kewajiban-kewajiban yang lainnya yang harus kita tunaikan sampai kita dijemput oleh maut. Wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada engkau kematian. Allahu huwa rabbu Ramadan wa huwa rabbu Syawal wa huwa rabbu jami'i syuhuris sanah. Fattaqullaha fi kulli syuhur. Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb bulan Ramadan, Allah Rabb di bulan Syawal, Allah Rabb seluruh bulan-bulan dalam setahun. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap bulan, pada setiap waktu. Hafidhu ala dinikum hafidhu ala dinikum, hafidhu ala dinikum fi kulli hayatikum, fa innahu ra'su malikum indallahi subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah agama kalian meskipun kalian telah melewati bulan Ramadan. Jagalah agama kalian dan jagalah agama kalian dalam kehidupan kalian, karena sesungguhnya agama kalian merupakan harta yang termahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa najatukum minan nar wa tamassaku bihi fi kulli syuhuri wa fi kulli al-awqat. Maka agama merupakan keselamatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah Subhanahu wa taala pada setiap bulan dan pada setiap waktunya. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan dengan ucapannya, fayusawwilu li ba'dhin nas annahu idan taha ramadan saral insanu hurran taliqan ka'annahu kharijun min sijin. Yang disayangkan bagi sebagian manusia, tatkala telah lewat bulan Ramadan, telah berlalu bulan Ramadan, maka dia berubah menjadi seorang yang bebas, terlepas seperti seseorang yang keluar dari penjara. Fayantaliqu fil lahwi wal la'ib wal ghaflah wa ida'ati shalah wa ghairu dhalik minal munkarat. Sehingga dia berubah menjadi seseorang yang menyibukkan dirinya dengan perbuatan yang sia-sia, dengan bermain-main, dengan kelalaian, atau menelantarkan solat yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan, dan dia pun melakukan segala sesuatu dari kemungkaran-kemungkaran. Fala tangkudu ma ghazaltum. Jangan kalian mengurai kembali benang yang kalian telah pintal. Jangan kalian mengurai kembali benang yang telah kalian susun menjadi suatu kain. Dengan susah payah kalian mengumpulkan apa yang telah kalian kumpulkan, kemudian kalian hamburkan, kalian rusak, kalian hanguskan dengan apa yang kita lakukan di bulan lain dari bulan Ramadan. Wala tangkud wala takunu kallati naghadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian menjadi seorang wanita yang kemudian mengurai kembali hasil benang pintalannya yang dia jadikan sebagai kain menjadi tercerai-berai. Maka fattaqullaha ibadallah, maka bertakwalah kalian kepada Allah wahai hamba-hamba Allah. Hafidhu ala ma amiltum min a'mali salihah wa tubu ila Allah min taqsirikum wa khata'ikum fa innallaha yatubu ala man taba. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai hamba-hamba Allah, jagalah, peliharalah apa yang telah kalian amalkan dari amalan-amalan saleh, jangan kalian hanguskan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kekurangan yang telah dilakukan dan dari kesalahan yang telah dilakukan, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat siapapun yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat dan menjadi nasihat untuk kita semuanya untuk memperbaiki apa yang tersisa dari hari-hari bulan Ramadan, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan hamba yang suci dari perbuatan dosa, suci dari perkara-perkara yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.